Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Sekarang masuk ke matan berikutnya, matan yang baru. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها. Apabila anda telah mengetahui anna syirka, bahwasanya kesyirikan, إذا خلط العبادة, apabila mencampuri ibadah, أفسدها, maka kesyirikan tadi akan merusak ibadah tadi. وأحبطل العمل, dan akan membatalkan amal. وصار صاحبه, dan jadilah pelakunya yang yaitu pelaku ibadah yang mencampurkan ibadah dengan kesyirikan, minal khalidina finnar, menjadikan pelakunya termasuk di antara orang-orang yang kekal di neraka. Wa arafta, dan anda mengetahui, anna ahamma ma alaika ma'rifatu dzalik, bahwa ya anda mengetahui bahwa hal yang paling penting yang harus anda ketahui adalah ma'rifatu dzalik, mengetahui hal tersebut. La'allallaha ayyukhlisaka min hadhihi asyabkati, semoga Allah menyelamatkan anda dari syabkah ini, dari jebakan ini, ya. Wahia asyirku billahi, yaitu kesyirikan kepada Allah. Alladhi qala Allah ta'ala fih, yang Allah berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak mengampuni, Allah disekutukan, yaitu kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u, dan Allah mengampuni selain dari hal tersebut. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaidah, yaitu dengan mengetahui empat kaidah, dzakarahallahu ta'ala fi kitabih, yang Allah sebutkan di kitabnya. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai hal ini, ai madama annaka arafta, maka selama anda mengetahui at-tauhidah, mengetahui tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Ini yang dimaksud tauhid secara khusus, ya, itu secara khusus mengesakan Allah dalam ibadah. Karena nanti ada juga makna tauhid secara umum, yaitu ya, tauhid secara umum itu mengesakan Allah dalam hal tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Namun secara khusus yang diinginkan dalam kitab ini maupun di kitab-kitab akidah yang lainnya adalah mengesakan Allah dalam ibadah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Yajibu an ta'rifa ma huwa asyirku, maka wajib bagi anda untuk mengetahui apa itu kesyirikan. Li'anna alladhi la ya'rifu asyai'a yaqa'u fihi, karena orang yang tidak mengetahui sesuatu dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam sesuatu tersebut. Fala budda annaka ta'rifu anwa'a syirki, maka fala budda, maka haruslah anda mengetahui anwa', jenis-jenis kesyirikan. Min ajli, supaya anta tajannabaha, supaya anda dapat menjauhinya. Loh, gimana bisa menjauh, menghindari, orang enggak tahu bahaya tersebut. Nah, ini pentingnya mengetahui, ya, mudarat pada sesuatu perkara. Ni annallaha hadzara minasyirki, karena Allah telah memperingatkan kesyirikan. Allah taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni selain dosa syirik. Saya ulangi, di ayat ini kata para ulama termasuk di dalamnya syirik akbar maupun syirik asghar. Syirik asghar juga tidak diampuni. Cuma yang membedakan adalah syirik asghar tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Kalau syirik akbar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Kesamaan syirik asghar dengan syirik akbar yang lainnya adalah, yaitu amal yang dikerjakan adalah terhapus. Amalnya, sholat riya terhapus. Cuman yang membedakan dengan syirik akbar, kalau syirik akbar semua amal terhapus. Kalau syirik asghar, amal yang dikerjakan yang di situ terdapat syirik asghar saja yang terhapus. Sholatnya riak, ya riaknya saja. Tapi ngajinya, sholat sebelumnya, zakatnya, hajinya ikhlas, itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jadi pokok bahasan. Kemudian, lian kemana lagi? Fahada asyirku alladhi hada khataruhu. Maka inilah kesyirikan yang inilah bahayanya. Wahuwa annahu yahrimu minal jannah. Yang demikian akan mencegah dia masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi aljannata. Maka Allah haramkan surga bagi dia. Itu menyekutukan Allah dalam syirik akbar. Wa yahrimu minal maghfirati. Dan ini akan mencegah dia dari ampunan. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan. Idan kalau begitu, hadza khatarun adzimun, ini sangat berbahaya sekali. Bahaya yang sangat besar sekali. Yajibu alaika, wajib bagi Anda an ta'rifahu. Wajib bagi Anda agar Anda mengetahuinya, qabla ayyi khatarin, sebelum Anda mengetahui bahaya apapun. Li'anna syirka, karena kesyirikan ini, dallat fihi afhamun wa uqulun. Karena dengan kesyirikan hilanglah pemahaman dan akal. Dan orang-orang yang berbuat syirik adalah orang-orang yang paling irasional. Orang-orang yang paling tidak berakal. Kok bisa dia mengetahui Allah yang menciptakan dia, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Allah menciptakan alam semesta ini. Kok bisa malah dia memberikan ibadah kepada selain Allah yang dia tahu yang diibadah tersebut tidak menciptakan, tidak mampu, tidak bisa memberikan manfaat, mudarat, tidak bisa membela dirinya sendiri. Nah, ini paling gak masuk akal. Maka kata saya, karena kesyirikan ini dolat fihi afhamu wa uqulun. Lina'arifa ma huwa asyirku, agar kita mengetahui apa itu syirik. Minal kitab wa sunnah, berdasarkan keterangan dari Quran dan sunnah. Allahumma hadzar min syai'in illa yubayyinuhu. Allah tidaklah mentahdir sesuatu hal, memperingatkan bahaya dari suatu hal, melainkan Allah menjelaskannya. Wa ma amara bi syai'in illa yubayyinuhu linnas. Tidaklah Allah memerintahkan kepada sesuatu hal, melainkan Allah akan menjelaskannya kepada manusia. Wa huwa lan yuharrima asyirka wa yatrukuhu mujmalan. Allah tidak akan meninggalkan kesyirikan di kemudian wayatrukahu, dan Allah meninggalkannya begitu saja mujmalan, secara global, masih umum, ngambang. Ya, fa idza kemudian bal bayyanahu fil Qur'anil azimi, bahkan Allah menjelaskannya di Al-Qur'an. Wa bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati, dan Rasul menjelaskannya dalam sunnah, bayanan syafian, dengan keterangan yang detail. Fa idza aradna, jika kita ingin an-na'rifa, untuk mengetahui ma huwa syirku, apa sih itu kesyirikan, narji'u ila kitabi was-sunnati, maka kita kembali kepada Quran dan sunnah, hatta na'rifa syirka, hingga akhirnya kita mengenal kesyirikan, wa narji'u ila wala narji'u ila qawli fulanin, ya hada sayati, kita tidak kembali kepada menurut si fulan, ya, menurut imam fulan, ini akan datang keterangannya. Kita masuk kepada al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. Ya. Qala syekh, an ta'lama anna al-kuffar alladhi qatalahumullah qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna, itu kaidah yang pertama. Anda mengetahui bahwa orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, diperangi oleh Rasulullah, orang musyrikin Quraisy ini jangan dikira enggak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Abu Jahal berdoa kepada Allah di perang Badar agar kaum muslimin dikalahkan. Mereka berhaji, berumrah, mereka tawaf, mereka melakukan nazar, i'tikaf. Umar di masa jahiliyah bernazar kepada Allah untuk i'tikaf di Masjid Al-Haram semalam, dan Rasul memerintahkan untuk menunaikannya walaupun bernazarnya di masa jahiliyah, dan ditunaikan ketika sudah berislam. Orang-orang jahiliyah bersuci, menjauhi Ka'bah ketika sedang junub, mereka puasa, mereka sholat walaupun sholatnya tanpa sujud, dan seterusnya dari ibadah, plus mereka mengakui Allah yang menciptakan dan seterusnya. Ya, kata si ini, tetapi ternyata diperangi oleh Rasulullah di empat medan peperangan, di perang Badr, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Ahzab, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi mereka. Bahkan mereka diserbu dalam peristiwa Fathul Makkah. Ya. Nah, jadi ini enggak main-main ini. Walaupun mereka beribadah pada Allah, mereka pun tetap diperangi, dianggap kafir. Mukiruna, mereka mengakui bi annallaha huwal khaliqu al mudabbir, wa Allah lah sang pencipta, sang pengatur alam semesta, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun yang demikian itu tidak serta merta memasukkan mereka ke Islam. Mereka tetap dipanggil orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Nabi kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun bara'ah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Orang kafir tadi disebutkan beribadah, tetapi peribadatan mereka tidak dianggap, sehingga Allah nyatakan wala antum abidu nama a'bud, wala antum abidu nama a'bud, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Loh, musyrikin tadi menyembah Allah selama ini, berdoa, beristighosah, isti'anah pada masa-masa genting, mereka tawaf, haji, umrah, peribadatan mereka tidak dianggap oleh Allah. Ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapuslah semua amalan. Baik, bahkan dua kali Allah ulangi di ayat itu. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini perlu diperhatikan. Tidak dianggap. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Katakanlah kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Katakanlah kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi? Ya. Amma yamliku sam'a wal absar? Siapa yang memiliki pendengaran penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan sebaliknya? Wa may yudabbirul amra? Siapa yang mengatur alam semua perkara ini? Fasayaqulunallah, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun? Ya, kemudian mana lagi tadi? Faqul afala tattaqun? Maka katakanlah kepada mereka, ini sebagai hujjah kepada mereka, afala tattaquna rabbakum fatukhlisuna lahu an ibadah? Kenapa kalian enggak bertakwa kepada Allah? Kalian mengesakan Allah dalam ibadah, tidak memberikan ibadah kepada hal-hal yang kalian ibadahi, yang musyrikin Quraisy beribadah kepada selain Allah, itu pun dikait-kaitkan dengan Allah. Memangnya mereka mengakui berhala mereka yang mencipta, ngasih rezeki, enggak ada. Dua tujuan mereka selalu dikaitkan pada Allah. Yang pertama, supaya berhalanya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yang kedua, agar berhalanya melindungi mereka, memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah kelak. Walladzina yabuduna min dunillahi, walladzina taqadu min dunillahi awliya'a, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa, kata mereka. Oh, kami enggak beribadah pada dia kok. Kami cuma ingin agar dia ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang pertama, yang kedua, walladzina ya'buduna min dunillah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah pada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat kepada mereka, dan mereka mengatakan berhala kami ini yang akan memberikan syafaat kepada kami kepada Allah dengan yang akan apa namanya memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah kelak. Ini dua. Tujuannya karena Allah. Musyrikin zaman sekarang nambah satu lagi. Apa alasan syirik? Menjaga kearifan budaya lokal. Itu musyrikin zaman sekarang. Nambah satu lagi. Mana lagi? Nanti ada kaitannya perbandingan antara musyrikin zaman sekarang dengan zaman dahulu di kaidah terakhir. Ya, di kaidah keempat. Bagi yang pernah membaca buku ini, ya, ini berarti murojaah, ya, masya Allah. Mana lagi berikutnya? Qaidatul Ula. Ya, kata Syekh, antarifa annal kufara alladziina qatalahum Rasulullah SAW. Wa anda mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, kanu mukirina bitauhidir rububiyyah. Mereka menetapkan tauhid rububiyyah. Wa ma'a dzalika Namun walaupun demikian, wa ma dzalika iqrarihim bitauhidir rububiyah, walaupun dengan penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah, lam yudkhilhum fil Islam. Hal ini tidaklah menjadikan mereka, tidaklah memasukkan mereka ke Islam. Wa lam yuharrim dima'ahum wa amwalahum, dan tidaklah mencegah, mengharamkan darah dan harta mereka. Harta mereka halal menjadi ghanimah di dalam peperangan. Darah mereka halal untuk dibunuh di medan peperangan. Padalla ala anna tauhida laisa huwal iqraru, laisa huwa al iqrara, ya, huanya itu dhamir fasl, ya, boleh juga iqraru, boleh, enggak apa-apa. Iqrara birububiyyati faqat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu bukanlah menetapkan tauhid rububiyah saja. Makanya tadi di awal kita singgung, orang yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini keliru. Ya, keliru. Bahkan sekte jamaah tabligh punya makna syahadat lagi tersendiri, aneh lagi. Apa makna la ilaha illallah? Yang pertama, mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat. Ini enggak ada hubungannya sama rububiyah ini. Yang kedua, memasukkan kebesaran Allah ke dalam kalbu, mengeluarkan kebesaran makhluk. Lihat, apa hubungannya sama tauhid? Ya. Ini jamaah tabligh, mau sekte Syuro Alam maupun sekte Nizamuddin, sama aja. Ya, mereka terpecah sekarang. Nah. Ya. Sama aja begitu, ya. Sama. Mana lagi berikutnya? Antum itu enggak percaya sih. Ya, percaya ya. Itu ya. Ini diulang-ulang oleh mereka ini. Ini enggak main-main, diulang-ulang oleh mereka, diulang tiap pagi. Kalau mereka lagi khuruj, ketika membacakan 6 point, 6 sifat, mereka punya usul, bukan usul sita, tapi batil ya. Iya. La ilaha illallah, salat khusyuk wal khudu, ilmu ma'adzikir, ikramul muslimin, tashuniyah, yang keenam khuruj fisabilillah. Ya, lu nggak percaya tuh, nggak percaya. Sekarang era global, silahkan cek internet tuh, 6 sifat jamaah tabligh itu yang ada, nggak percaya tuh. Ya, insya Allah saya bisa lebih tuh, cepet ini. Mana lagi berikutnya? Ini yang tadi disebutkan jamaah tabligh lebih ngaco lagi, nggak ada hubungannya sama rububiyah. Ya, mengeluarkan kebesaran dunia, memasukkan kebesaran akhirat. Ini aneh lagi ini. Allah musta'an. Berikutnya mana lagi? Bal laisa hunaka ahadun asyraka fi rububiyyati, bahkan tidak ada seorang pun yang menyekutukan Allah dalam rububiyah. Ya, enggak ada. Kalau Firaun itu gaya-gayaan aja, ketika dia menyatakan ana rabbukum ala, itu gaya-gayaan aja. Gaya-gayaan, enggak ada. Enggak ada. Semua orang yang gaya-gayaan pasti dalam hatinya deg-degan. Duh, mati nih ntar gue nih. Mati ntar. Kafir lagi. Iya tentu. Pasti itu gaya-gayaan aja. Nah, kalau ada orang yang menyekutukan Allah dalam rububiyah, illa syawadu minal khalq, kecuali makhluk yang nyeleneh. Wa illa fakullul umami. Ya, karena semua umat tukirru bitauhidir rububiyyati. Mereka menetapkan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Adapun kayak Charles Darwin yang menyatakan manusia tercipta bukan diciptakan oleh Tuhan, tetapi karena evolusi, itu karena dia error, ya. Otaknya udah sableng. Dianggap orang aja, oh, peneliti ilmiah, jadi sandaran pelajaran biologi SMP. Ya. Wa tauhid rububiyyati huwa, apa itu tauhid rububiyah? Al-iqraru bi anna Allahu wal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu al-mudabbiru, yaitu iqrar, menetapkan bahwa Allah lah sang pencipta, ar-raziq yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, al-mumitu yang mematikan, al-mudabbiru yang mengatur alam semesta. Aw bi ibaratin akhsara, atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, tauhid rububiyah itu apa? Ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesakan Allah dalam seluruh perbuatannya. Maka yang menjaga pantai selatan Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Kalau ada yang meyakini ini yang menguasai Nyi Roro Kidul, maka ini lebih bejat daripada Abu Jahal. Abu Jahal gak pernah meyakini satu bagian bumi manapun, satu jengkal pun ada yang menguasai selain Allah. Gak ada kayak begitu. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Fala ahada minal khalqi idda'a, maka tidak ada seorang pun dari makhluk yang idda'a, yang mengklaim anna hunaka ahadan, bahwa di sana ada seseorang yakhluqu ma'allah ta'ala, yang mencipta bersama Allah ta'ala, di samping Allah, au yarzuku ma'allah, atau yang memberi rezeki bersama Allah. Kalaupun ada yang nyeleneh ya, kayak kalangan Majusi yang mereka menyatakan kebaikan diciptakan dari Tuhan cahaya api, keburukan diciptakan dari Tuhan kegelapan. Ini aneh. Ya ini aneh. Enggak masuk akal. Ya agama Majusi itu orang-orang yang aneh. Dan enggak bertahan lama. Lihat Majusi hilah. Enggak bertahan lama. Ya, ada agama apa lagi yang aneh-aneh? Itu enggak bertahan lama. Dulu ya sekitar 20 tahun lalu ada agama Diego Armando Maradona. Agama apa itu? Iya, aneh-aneh. Jadi fanatikusnya Maradona, ya, fanatikusnya itu bikin agama baru. Peribadatannya lompat sambil nyundul pakai tangan. Bener, ini ada ya. Ya saya ngerti juga, ya Allah, kok bisa begitu? Ya, itu pun hilang. Itu gak mungkin cari sensasi, ya. Kemudian mana lagi? Hah? Auyuhyu auyumit, atau yang yarzukum Allah, memberikan rezeki di samping Allah, yuhyu auyumit, menghidupkan mematikan. Balil musyrikuna mukirruna bi annallaha wal khaliqu ar-raziqu, bahkan kalangan musyrikun mereka menetapkan Allah lah yang maha pencipta, yang maha memberi rezeki. Al-muhyi al-mumitu, yang maha menghidupkan mematikan. Al-mudabbiru, yang maha mengatur alam semesta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, kelak mereka akan menjawab Allah. Iqra'ul ayati min akhir surati al-mu'minun, bacalah ayat di akhir-akhir surat al-mu'minun. Tajiduna, maka kalian akan mendapatkan annal musyrikina kanu mukirrina bitauhid rububiyah, bahwasanya musyrikin mereka menetapkan tauhid rububiyah. Kadzalika fi surati Yunus, demikian pula di surah Yunus. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal hayy minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbiru al-amra sayaqulu fasayaquluna Allah. Ini ayat di matan tadi ya. Fahum mukirruna bihada, maka mereka menetapkan semua ini. Falaisa tauhidu huwal ikrara, huwanya tadi dobir pasal, ikrara khobar laisa. Ya, maka tauhid bukanlah menetapkan bitauhidi rububiyyati, menetapkan tauhid rububiyyah saja. Kama yakulu dhalika ulama'ul kalam wan nadharu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli kalam. Fi aqaidihim, di akidah mereka. Ya, mereka capek-capek observasi dan seterusnya hanya untuk membuktikan bahwa Allah sang maha pencipta. Lah, ini Abu Jahal juga paham. Abu Lahab secara aksomatis ngerti. Ya, ngerti kayak gitu. Dia capek-capek nulis kitab, bantah sini, bantah sana untuk membuktikan Allah lah sang maha pencipta. Musyrikin aja paham ini di ayat ini. Ya. Ayo, ulama kalam berpendapat demikian. Makanya ketika mereka melakukan praktek-praktek tawasul yang dilarang, mereka anggap itu bukan kesyirikan. Karena kesyirikan menurut mereka babnya lain. Yaitu meyakini ada pencipta pemberi rezeki selain Allah. Atau yang mereka parah lagi, semisal gulat dari kalangan Nasyairah, yang menyatakan kesyirikan itu penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Sehingga kitab tauhid Ibnu Khuzaimah dinamakan oleh Ar-Razi sebagai kitab syirik. Kenapa? Karena menurut dia menyimpang dalam tauhid asma wa sifat. Padahal Ibnu Khuzaimah lah yang benar. Beliau imam ahli sunnah. Mana lagi berikutnya? Ya, fa innahum yuqirruna bi anna at-tauhid huwa al-iqrar bi anna Allah wal khaliq wal raziq wal muhyi wal mumit. Maka mereka menetapkan, meyakini bahwa tauhid, tauhid itu adalah menetapkan apa namanya menetapkan bahwa Allah sang pencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini kata ulama kalam. Fayaqulun, mereka menyatakan, wahidun fi dhatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la syabiha lahu, wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Nah ini yang sering dilontarkan oleh ya, Al-Bajuri ya, dan yang lainnya dari kalangan ulama Asy'ariyah yang bergerut di ilmu kalam. Yaitu menyatakan Allah wahidun maha esa dalam zatnya, la qasima lahu. Tidak ada pembagiannya, tidak berbilang. Wahidun fi sifatihi la syabiha lahu. Esa pada sifat-sifatnya, tidak ada yang serupa dengannya. Wahidun fi af'alihi, yang maha esa dalam perbuatannya. La syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Lah terus esensi tauhid itu tidak ada, tidak dibahas. Yang Allah sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yajtanibu tagut. Fama yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka birwatil wusqa lan fisaba laha. Enggak ada itu semua. Itu nafi isbat. Enggak ada. Ah ini ya. Mereka enggak paham di situ. Dipikir tauhid kayak begitu. Mana lagi tadi? Wa hada huwa at-tauhid wa hada huwa at-tauhid rububiyyati. Ini cuma tauhid rububiyah. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubil ulama'il kalam. Cobalah Anda merujuk ke kitab manapun dari kitab-kitab ulama kalam. Tajiduhum, maka Anda akan mendapati mereka la yakhrujuna an tauhid rububiyah. Tidak keluar ketika membahas tauhid kecuali dari tauhid rububiyah aja. Udah tauhid rububiyah aja yang dia bahas. Hadza laysa huwa tauhid. Ini bukan tauhid alladzi ba'atsallahu bihi ar-rusula, yang dengannya Allah mengutus para rasul. Wal iqraru bihadza wahdahu, dan menetapkan tauhid rububiyah ini saja, la yanfa'u sahibahu, tidak memberikan manfaat bagi orang yang menetapkannya. Li anna hadza aqarra bihi al-musyrikun, karena ini pun juga ditetapkan oleh musyrikun. Wa sanadidu al-kafarati, dan ditetapkan oleh para pemberani orang-orang kafir, pasukannya orang-orang kafir. Walam yukhrijuhum minal kufri, dan tidak mengeluarkan mereka dari kekafiran. Tetap kafir. Allah panggil mereka kafir. Walam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke Islam. Fahada ghalatun azimun, maka ini kekeliruan yang sangat besar. Faman i'taqada hadzal i'tiqada, siapa yang meyakini keyakinan ini, mazada ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahabin, maka akidah dia tidaklah melebihi keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Bahkan mungkin Abu Lahab dan Abu Jahal lebih pinter, lebih ngerti daripada dia. Ya. Falladhi 'alaihi al-an, maka yang saat ini terjadi ba'dul musaqqifin, sebagian orang-orang yang memiliki wawasan yang luas, ahli pendidikan, wa taqriru tauhid rububiyyah faqat, yaitu hanya menetapkan tauhid rububiyyah saja ya, hanya wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyah, tidak menyinggung sedikit pun tauhid uluhiyah. Wa hadza ghalatun adzimun fi musamma tauhid, ini kekeliruan yang besar dalam menamakan tauhid. Wa amma syirku fayaqulun, adapun kesyirikan, mereka mengatakan, apa definisi syirik? Huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma Allah. Kesyirikan adalah, ini menurut mereka ini, ahlul batil. Kesyirikan adalah Anda meyakini bahwa ada yang mencipta selain Allah, aw yarzuqu ma Allah, atau ada yang memberikan rezeki selain Allah. Naqul, maka kita katakan hadza ma qalahu Abu Jahlin wa Abu Lahab. Ini pun enggak pernah diucapkan oleh Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab dan seluruh orang-orang kafirun tidak menyatakan inna ahadan yakhluqu ma Allah, sesungguhnya ada yang mencipta selain Allah, wa yarzuqu ma Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah. Bal hum muqirruna bi anna Allah wal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu, bahkan semuanya menetapkan Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang meyakini demikian. Abu Jahal berdoa kepada Allah di perang Badar. Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah yang kafir, ketika dipanggil oleh Raja Abraha, pemimpin pasukan gajah, mengenai Ka'bah yang akan dihancurkan, kenapa kalian datang ke sini enggak negosiasi tentang Ka'bah, malah negosiasi tentang hewan ternak yang kami rampas? Ka'bah, kami ini Rabbul Ibil. Kalau Ka'bah, kalian menghancurkan Ka'bah, urusannya sama Rabbul Ka'bah, Allah. Beriman pada Allah enggak? Beriman doang, percaya doang, tapi tidak mengesakan Allah dalam ibadah, enggak bermanfaat. Ya, enggak bermanfaat. Makanya musyrikin mereka semua kafir. Ya, apakah setelah Rasulullah diutus atau sebelum Rasulullah diutus? Seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bapak saya dahulu begini begitu, baik, berbuat baik, haji juga, tapi dulu nyembah berhala, gimana wahai Rasul? Inna abaka finnar, kata Rasul. Bapakmu di neraka. Terperanjat orang tersebut, ditambahin oleh Rasulullah, inna abaka wa abi finnar, bapakmu dan bapakku di neraka. Allah musta'an. Ya. Enggak dapat uzur. Padahal namanya udah Abu Jahal. Enggak dapat uzur bil jahal. Allah musta'an. Masuk ke kaidah berikutnya, ke al-qaidah tsaniyah. Kaidah yang kedua. Ya, tadi kaidah yang pertama, paham ya? Kaidah yang pertama bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui tauhid rububiyah. Ini kaidah yang kedua. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbati wa syafaati. Lihat, ini tujuan yang tadi saya sudah sebutkan. Kalau musyrikin zaman sekarang selain dua tujuan ini, tambah lagi satu apa? Melestarikan kearifan budaya lokal berupa larung saji, sedekah laut dan seterusnya dari macam kesirikan. Lalu musyrikin Quraisy, ya, kata Syekh di sini, annahum yaqulun, mereka berkata ketika berbuat kesirikan, mada'aunahum, kami tidak berdoa kepada dia kok, tidak beribadah kepada dia, wa ma tawajjahna ilaihim, kita tidak bertawajjuh kepada dia kok, menghadapkan wajah kami dalam ibadah kepada berhala ini kok. Ya, tidaklah kami melakukannya illa litolabil qurbah, kecuali ingin menggapai pendekatan diri kepada Allah, wasyafa'ah, dan agar berhala-berhala ini menjadi pembela kami, pemberi syafaat kami di sisi Allah kelak. Wow, lihat ini kaidah kedua. Kalau musyrikin milenial, tambah satu, menjaga warisan kearifan budaya lokal. Kok adat dipertahankan? Adat yang maksiat dibuang. Ya, bukannya kita melarang beradat, silakan beradat. Antum kalau nikah pakai baju Pontianak, Niko ya? Nopal. Ya. Niko juga ya? Niko pakai baju Dayak. Ya. Loh, iya kan Niko orang Dayak ya? Suku Polo-Polo. Ya kan? Selama kostumnya itu gak melanggar syariat, silakan. Ya. Beradat boleh gak? Boleh. Ya. Gitu Niko ya? Apalagi incerannya juga orang Dayak ya? Nah, bukan. Ya. Mana lagi tadi berikutnya? Fadalilul qurbah. Dalilnya. Kenapa mereka mendekatkan diri kepada Allah? Walladzina takhadu min dunihi awliya'a. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah pelindung selain Allah, mereka apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kita tidaklah beribadah kepada mereka, kepada berhala ini, melainkan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Innallaha yahkumu bainahum, Allah lah yang akan memutuskan di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, terkait perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada pendusta. Allah cap mereka pendusta. Kafar, kafir, Allah mereka sebut mereka kafir. Baik. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, qa'al qa'idatu tsaniyah, anna al-musyrikin alladziina sammahumullahu musyrikin bahwa orang musyrikin yang Allah labeli, namai, vonis mereka sebagai musyrikin, wa hakama alaihim bil khuludi finnar, yang Allah putuskan mereka kekal di neraka, lam yusyriku fir rububiyyah, mereka tidak menyekutukan Allah dalam rububiyyah, mereka tidak menyatakan ada yang mencipta, menghidupkan, mematikan dan selainnya selain Allah, tidak. Innama asyraku fil uluhiyyah, mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyyah, mereka memberikan ibadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Fahum la yakuluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma Allah, mereka tidak pernah berujar segala macam peribadatan mereka, sembahan mereka itu mencipta juga, memberi rezeki juga di samping Allah. Wa annahum yanfa'una aw yadurrun, atau mereka enggak pernah menyatakan berhala, mereka memberi manfaat atau mendatangkan mudarat. Au yudabbiruna ma Allah, atau mengatur alam semesta ini bersama Allah. Wa innama takhaduhum syufa'a, cuman mereka hanya menjadikan berhala-berhala mereka sebagai pemberi syafaat. Kama qala Allah taala anhum, sebagaimana yang Allah taala firmankan tentang mereka ini. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah, dan mereka beribadah, Allah sebut mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka ini berhala-berhala kami adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Mala yadurruhum wa la yanfa'uhum wa hum mu'tarifuna bihadha, mereka mengakui berhalanya enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat, wa hum, dan mereka mu'tarifun, mengakui hal ini. Innahum la yanfa'una wa la yadurrun, bahwa berhala mereka tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Wa innamat takhaduhum syufa'a, mereka hanya menjadikan pemberi syafaat, apa, berhala mereka sebagai pemberi syafaat aja, yakni wusata'a, yaitu sebagai perantara-perantara, mediator-mediator antara mereka dengan Allah, karena mereka orang salah, wali-wali yang dia jadikan Tuhan, yang dia berikan ibadah orang soleh, dan mereka menyerupakan Allah dengan raja dunia. Sebagaimana kita datang ke Pak Jokowi, kita ini rakyat jelata gak bisa, mesti ke mediator, yaitu ke menteri, ajudan menteri, pas pampres atau apalah ya. Ini dia menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal ke Pak Jokowi bisa ngomong langsung kok, orang Pak Jokowi punya akun Facebook. Iya kan? Inbox. Loh, benar ini. Iya kan? Baik, barakallahu fikum. Wusata'a indallahi fi qada'i hawa'ijihim, sebagai perantara di sisi Allah dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Akhirnya yadbahuna lahum wa yanzuruna lahum. Yadbahun, mereka menyembelih untuk berhala-berhala tadi, bernadar untuk berhala-berhala tadi. Wala li'annahum yakhluqun, bukan karena berhala ini mampu mencipta, aw yarzuqun, atau mampu memberi rezeki, aw yanfa'un, aw yadurrun bi'i'tiqadihim, atau karena bisa mendatangkan manfaat mudarat dalam keyakinan mereka. Wa innama li'annahum yatawassatun, namun karena berhala-berhala ini akan menjadi penengah, akan menjadi mediator lahum, untuk mereka, indallah, di sisi Allah. Wa yashfa'una indallah, untuk memberi syafaat ya di sisi Allah. Hadihi aqidatul musyrikin, ini akidahnya kaum musyrikin, yang ini pula diyakini oleh musyrikin zaman sekarang ketika mereka memberikan ibadah kepada makam Mbah Priuk dengan keyakinan Mbah Priuk akan memberi syafaat kepada mereka kelak, akan menghantarkan doa mereka, keinginan mereka kepada Allah, itu aja, atau ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya. Sehingga ketika makam Mbah Priuk hendak digusur ya. Nah, waktu itu 10 tahun silam, mereka rela berjihad fisabili Mbah Priuk. Bukan fisabilillah. Mereka rela membunuh Satpol PP yang muslim, polisi yang muslim. 10 tahun silam, 2009. Rela mereka jihad kayak begitu. Ya, sebagaimana relanya Abu Jahal mati di Perang Badar. Relanya Utsbah bin Rabi'ah mati di Perang Badar. Dan seterusnya dari kalangan ya, Mujahid Quraisy yang kafir. Mana lagi berikutnya? Wa anta lamma tunakisu al-ana, dan anda ketika anda tunakis, berdiskusi al-an saat ini, kuburian, anda berdiskusi dengan kuburian. Tahu ya kuburian ya? Kuburiun ya, penyembah kuburan. Apa maksudnya nyembah kuburan? Saya enggak menjadikan kuburan ini sebagai tuhan saya kok. Maksudnya anda memberikan ibadah kepada penghuni kubur itu. Itu sudah kuburiun. Ya. Kalau meyakini kuburan sunan ya itu memiliki tempat yang khusus dan lebih diijabah, saya berdoanya hanya kepada Allah, memang tidak syirik, bid'ah dan menuju kesyirikan. Itu bid'ah. Tapi kalau sudah memberikan doa, doa wal ibadah kata Rasul. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati. Perhatikan, Allah menamakan doa sebagai ibadah. Tapi kalau sudah berdoa kepada penghuni kubur, itu syirik, dinamakan kuburiyun. Ya. Nah, saat ini kalau anda berdiskusi dengan ya kuburiyun, minal kuburiyina yaquluna hadhil maqalata, mereka pun juga akan mengatakan dengan ucapan ini. Sawaan bisawain, sama plek. Ucapan musyrikin zaman dulu dengan ucapan musyrikin zaman sekarang, sawaan bisawain terjemahnya sama plek. Versi saya ya. Entar ada siapa di sini yang editor ya, benerin lah. Mana lagi tadi? Yaqulu, dia berkata, ana adri, saya tahu kok, anna hadzal waliya wa anna hadzal rajula shaliha la yadur wa la yanfa'u. Saya tahu kok wali ini ya, dia atau orang soleh ini dia tidak bisa memberikan manfaat mudarat, lakin huwa rajulun shalihun. Tapi dia kan orang soleh. Ya, uridu minhu asyafa'ata li indallahi. Saya ingin syafaat dari dia nanti sisi Allah kelak tuh. Ya. Sama aja enggak sawaan bisawain? Sama plak. Basyafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Padahal syafaat itu ada yang hak, ada yang batil. Fasyafa'atul lati hiya haqqun wa sahihatun, maka syafaat yang hak, yang benar, yang sahih, hiya ma tawaffara fiha syartan, yaitu yang terpenuhi dua syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama, antakuna biidnillah, syafaat ini mesti dengan izin Allah, karena syafaat ini milik Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa inna syafa'ata lillahi jami'a, syafaat ini milik Allah semuanya, enggak ada yang milik siapapun. Yang kedua, asyaratul tsani, ayyakuna al-masfu'u fihi min ahli tauhid, yang diberikan syafaat dia mesti ahli tauhid. Ya, ahli tauhid apa? Orang yang tidak pernah beribadah kepada selain Allah, yang dia hanya beribadah pada Allah. Ai min usatil muwahidin, yaitu dari kalangan pelaku maksiat, orang-orang yang bertauhid. Ya. Ya. Syafaat ini banyak. Ada syafaat memasukkan ke surga. Kita enggak bakal bisa masuk surga walaupun sudah lolos dari sirat. Dari sirat di kontarah pun sudah lolos. Ternyata di babul jannah enggak bisa masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surga itu pun nanti dapat syafaat lagi supaya naik derajatnya di surga. Ahlun nar dapat syafaat enggak? Iya, ahli tauhidnya saja. Ya, supaya berkurang kadar adabnya atau keluar dari neraka, atau yang sudah diponis tidak jadi masuk neraka. Ini syafaat yang semisal ini semua diingkari oleh dua kaum, Mu'tazilah dan Khawarij. Ya, ada yang gulu memang dalam syafaat. Kaum sufi kuburiyun gulu dalam syafaat. Ya, barakallahu fikum. Kemudian fa in ikhtalla syartun min asyartaini, apabila tidak terpenuhi satu syarat dari dua syarat tadi, fa syafa'atu batilatun, maka syafaatnya tadi batil. Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah dapat izin dari Allah. Wala yashfa'u illa liman irtada, dan tidak wala yashfa'un, dan mereka tidak akan dapat memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridai. Wa hum usatul muwahhidin. Mereka adalah pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin. Ammal kufar wal musyrikun famatan fauhum syafa'atus syafi'in. Adapun orang kafir dan musyrikun, maka syafaat orang yang memberi syafaat enggak bisa bermanfaat untuk mereka sedikit pun. Adapun syafaat yang Nabi berikan kepada Abu Lahab, Abu Thalib, paman beliau, itu bukan syafaat yang mengeluarkan Abu Thalib dari neraka ke surga, enggak bakal. Berlaku firman Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Itu berlaku pada Abu Thalib. Haram masuk surga bagi dia. Namun karena besarnya jasa Abu Thalib dalam dakwah, ya, yang tidak dipungkiri jasa beliau sangat besar sekali, terutama di masa-masa awal dakwah, maka Nabi SAW diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada Abu Thalib, keringanan azab, bukan keluar dari neraka masuk surga, enggak ada. Abu Thalib tetap selama-lamanya di neraka. Walau orang Syiah Rafidah meyakininya di surga. Ya. Kemudian, mana lagi tadi? Wa malid zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Maka orang-orang zalim mereka tidak punya penolong, tidak punya teman dekat, tidak punya pemberi syafaat yang ditaati. Ya. Fa haula'i sami'u bi syafa'ati. Mereka mendengar syafaat, wala arafu ma'naha, tapi mereka tidak tahu apa makna syafaat. Warahu biyatlubunaha, mereka pun pergi mencarinya. Min haula'i, dari mereka-mereka ini, dari kuburan-kuburan saleh, biduni idnillah, tanpa izin Allah Subhanahu azza wa jalla. Bal talabuha, bahkan mereka mencari syafaat liman huwa musyrikun billah, kepada orang yang syirik bahkan kepada Allah. Mereka datang ke kuburan dukun, makam Mbah Priuk Ikhwah, itu pun masih kontroversi, siapa di balik itu? Atau orang soleh atau orang salah, enggak tahu. Ada yang menyatakan Mbah Priuk itu orang yang suka bikin priuk, dijual-jual, sehingga dari nama dialah namanya Mbah Priuk. Siapa itu dia? Ada yang seumur hidupnya jadi kuburiun, jadi dai kuburiun, dikubur dan pengikutnya jadi kuburiun. Dan pengikutnya minta syafaat kepada dia. Itu siapa? Kuburiun. Allah musta'an. Ya. Paham enggak sini? Mana lagi tadi? Ya. Bal talabuha, ya. Haula'i yajhaluna ma'na syafa'ati al-haqqah wasyafa'at wasyafa'at al-batilah. Maka mereka yajhalu, mereka tidak mengerti makna syafa'at, makna syafa'ati al-haqqati wasyafa'atil batilati. Ya, makna syafa'at yang benar dan makna syafa'at yang batil. Lihat di mata. Wa dalilu syafa'ah. Ini adzan zuhur jam berapa? Biar kita kasih space waktu untuk wudu, ya, kencing dan yang lain. Hah? 10 menit lagi. Hah? 9 atau 10? Ya. Sekarang jadi 9 deh. Ya. 5 menit lagi ya. Wa dalilu syafaati, dalil syafaat qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah. Ini ayat yang tadi. Mereka beribadah pada Allah, ya, kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka, dan mereka mengatakan inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wa syafa'atu syafa'atan, kata Syekh, wa syafa'atu syafa'atani. Syafa'at itu ada dua, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Syafa'at manfiyah yang ditiadakan, yang tertolak, yang batil, dan syafa'at yang musbatah, syafaat yang ditetapkan, yang hak. Fa syafaatul manfiyatu, perhatikan kata Syekh di sini. Maka syafaat yang manfiyah, ya, syafaat yang ditiadakan. Syafaat yang ditiadakan, yang tidak diakui, bukan syafaat yang musbattah, bukan syafaat yang ditetapkan, yang batil. Maka natutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallahu, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang dia tidak mampu untuk menunaikannya kecuali hanya Allah. Ya, dia minta datang ke kuburan, ya, dia datang minta syafaat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani agar menyelamatkan dia dari azab. Mana bisa Syekh Abdul Qadir Jilani? Ini yang mampu hanya siapa? Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah kalian dari rezeki yang telah diberikan kepada kalian sebelum datang nanti hari yang tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, tidak ada syafaat. Orang-orang kafir, mereka itulah yang zalim. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun. Syafaat itu memiliki berbagai syarat, memiliki quyud. Quyud jamak dari qaid, pengikat. Di sini maksudnya ketentuan-ketentuan. Laisat mutlaqatan. Oh, tidak secara mutlak begitu saja. Fasyafa'atu syafa'atani, maka syafaat itu ada dua. Syafa'atun nafaha Allahu, maka syafaat yang Allah nafikan, Allah ingkari. Jalla wa ala wa hiya syafa'atu bi ghairi idznih. Syafaat tanpa izin Allah. Fala yashfa'u ahadun indallahi illa bi idznih. Maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida Muhammadun, ya. Manusia yang paling afdal, penutup para nabi, yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ida arada ayyashfa'a li ahli al-mauqif, apabila beliau hendak memberikan syafaat kepada ahli al-mauqif, orang-orang yang semua ada di Arafah waktu itu, di Arasat, yaumal kiamati, pada hari kiamat, ya khirru, maka beliau tersungkur, menyungkurkan diri, sajidan dalam keadaan sujud, baina yadai rabbih, di hadapan Allah, yada'uhu, berdoa pada Allah, wa yahmaduhu, memuji Allah, wa yusni alaih, menyanjung Allah, wala yazalu sajidan, beliau senantiasa. Kemudian syafaat yang musbat, yang syafaat yang ditetapkan, hiyalati yakunu li ahli tauhid, takunu li ahli tauhid, syafaat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertauhid. Fal musyrikun la tanfa'u syafa'atun, maka musyrikun syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Walladhi yuqaddimul kharabina, dan orang-orang yang memberikan korban, persembahan lil kuburi, kepada kubur nafikan, hiyalati tutlabu bi ghairi idnillah au tutlabu li musyrikin. Syafaat yang tersebut tanpa izin dari Allah diminta, tanpa izin dari Allah, atau diminta untuk diberikan kepada orang musyrik. Wa syafaatul musbatta, syafaat yang dibenarkan, ditetapkan, hiyallati takunu ba'da idnillah, itu syafaat yang setelah dapat izin dari Allah wali ahli tauhid, dan diberikan kepada ahli tauhid. Selesai, nanti kita lanjut setelah makan siang di kaedah ketiga dan keempat. Ya, wabillahi taufik, wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.